Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman mazida. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'du. Ayol ikhwah awal akhwat, wafakani Allah wa iyyakum lima yuhibbu wa yardah. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas limpah nikmat yang tiada terhitung buat kita semua, baik nikmat duniawiyah, lahiriyah yang berupa kesehatan, kekuatan, kesempatan, berbagai rezeki dan fasilitas yang tidak bisa kita menghitungnya. Lebih-lebih nikmat batiniyah dan adiniyah yang khusus Allah berikan kepada orang-orang yang dipilihnya untuk bisa istiqomah di atas agama yang diridainya. Allah berikan kepada kita dan hamba-hamba yang solih nikmatul iman, nikmatul Islam dan juga ittiba sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Terlebih nikmat istiqomah di atas manhaj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kenikmatan yang luar biasa. Kenikmatan yang sangat agung yang tidak semua hamba-Nya Allah berikan nikmat semacam ini. Betapa banyak orang yang Allah berikan kepadanya nikmat duniawiyah berupa harta benda, kekayaan, kedudukan dan berbagai nikmat dunia yang lain, tetapi Allah luputkan darinya nikmat iman. Atau barangkali Allah berikan kepadanya nikmat dunia dan nikmat iman, tetapi tidak Allah berikan kepadanya nikmat ittiba sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak diberi nikmat istiqomah di atas manhaj salaful ummah. Maka apa yang Allah kumpulkan pada kita ini merupakan kenikmatan yang luar biasa. Nikmatul khusus minal khasah, nikmat khusus di antara nikmat-nikmat yang khusus yang Allah pilihkan untuk kita semua merupakan yang terbaik yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Termasuk di antara nikmat yang agung yang terus Allah pelihara untuk kita semua adalah nikmat untuk terus bisa bermajlis zikir. Di mana majlis zikir merupakan majlis yang Allah sangat mencintainya, sampai Allah menugaskan hamba-hambanya di kalangan malaikat yang khusus untuk mencari majlis-majlis zikir, untuk mereka mengerumuni majlis zikir, menaunginya dengan sayap-sayap mereka. Suatu taman yang paling indah yang Allah ciptakan di dunia adalah masjid zikir. Salah satu di antara Riyadul Jannah. Taman yang di situ disebut nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Diagungkan, dipuji-puji. Disebut ayat-ayatnya. Dipelajari, dipahami dan ditadaburi. Juga majlis yang di situ disebut nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala untuk disyukuri. Untuk disanjung-sanjung namanya karena nikmat tersebut. Nikmat yang di situ disebut pengakuan dosa, pengakuan kesalahan-kesalahan dan kekurangan, sehingga terdorong bagi seorang yang bermajlis zikir tersebut untuk beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini nikmat yang luar biasa. Ya Allah pelihara untuk kita terus istiqomah di atasnya. Merupakan harapan yang selalu kita inginkan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala di akhir-akhir salat, yang kita dibimbing untuk membaca doa Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah saya untuk selalu mengingatmu, untuk selalu mensyukuri nikmatmu, dan untuk selalu memperbaiki ibadahku kepadamu. Maka majlis zikir yang semacam ini merupakan sarana yang Allah anugerahkan kepada hamba-hamba yang dipilihnya untuk terus meningkatkan kualitas keimanannya, takwanya, ibadahnya, syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala, istighfar dan taubatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini yang merupakan perkara yang terus Allah pelihara untuk kita semua, sehingga benar-benar kita dimantikan di atas jalan talabul ilmi, istiqomah di atasnya, dan Allah bangkitkan bersama orang-orang yang berjalan menempuh jalan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ahwani wa fid din wa akhwati fillah rahimakum jami'an. Kita masih menyambung membaca sebuah bab dari Al-Qaulul Mufid karya Al-Syeikh Al-Alamah Muhammad Ibn Abdul Wahab Al-Wusabi Hafizahullah. Dalam judul bab wajibnya berhukum kepada apa yang Allah turunkan dan haramnya berhukum kepada selain yang Allah turunkan. Tapi di sini kita akan membaca banyak keterangan dari Syekh Shalih bin Fadl Fauzan hafizahullah untuk melengkapi keterangan dalam memahami permasalahan semacam ini. Berkata Syekh Fauzan hafizahullah dalam sarahnya dalam kitab Tauhid, ketika menafsirkan firman Allah Ta'ala, alam tara ilal ladina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wama unzila min qablik yuriduna ayyata hakamu ila taghut wa qad umiru ayyak furubih wa yuridu syaitanu an yudhillahum dhalalan ba'ida. Tidakkah kamu lihat orang-orang yang mereka mengaku bahwa mereka beriman kepada apa yang Allah turunkan kepadamu? Mereka orang-orang yang mengaku beriman kepada risalah yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma unzila min qablik, juga mengaku beriman kepada apa yang diturunkan sebelum itu. Yuriduna ayatahakamu ila taghut, tetapi mereka ingin berhukum kepada taghut. Mengaku beriman kepada Al-Quran, mengaku beriman kepada kitab yang sebelumnya, tetapi ingin berhukum kepada tagut, kata Allah. Wa qad umiru an yakfuru bih, dan sungguh mereka sebenarnya telah diperintah untuk mengkufuri tagut. Wa yuridu syaitanu ayyidillahum dalalan ba'ida, tetapi syaitan ingin menyesatkan mereka dengan kesesatan yang jauh. Nah, di sini Allah menyebutkan tentang orang-orang yang mengaku saja, mengaku beriman. Iman kepada Al-Quran maupun kitab-kitab yang sebelumnya. Semestinya tuntutan iman ini berhukum kepada apa yang mereka imani, kepada Al-Quran dan kepada apa yang diturunkan kepada oleh Allah sebelum Al-Quran. Akan tapi justru mereka menghindar dari hukum tersebut, menjauh dari hukum tersebut dan mencari hukum selainnya. Yang Allah sebutkan yatahakamu ila tagut, berhukum kepada tagut. Maka tasfaujan hadza yadullu dalalatan wadihatan ala anna tahakuma ila ma anzalallahu min at-tauhid wal ibadah wa anna tahakuma ila ghairi syirkun billahi azza wa jalla wa kufrun bihi. Menunjukkan bahwa dengan jelas bahwa berhukum kepada apa yang Allah turunkan termasuk tauhid dan ibadah. Berhukum kepada apa yang Allah turunkan termasuk tauhid dan ibadah. Dan bahwa berhukum kepada selainnya termasuk syirik dan kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau kita ada persoalan, ada perselisihan dengan orang lain, maka carilah hukum dengan apa yang Allah turunkan. Jangan mengadu ke orang yang bakal menghukumi dengan selain yang Allah turunkan. Faham? Jadi di sini termasuk larangan berhukum kepada selain yang Allah turunkan, yakni kita mencari orang yang bakal menghukumi kita dengan selain Al-Quran dan As-Sunnah. Ada perselisihan, lapor kepada hakim, lapor ke pengadilan untuk dihukumi dengan apa yang bukan Allah turunkan. Ini termasuk larangan. Kenapa? Karena termasuk ibadah, termasuk tauhid. Cari orang yang bakal menghukumi dengan Al-Kitab As-Sunnah. Ini yang diinginkan. Li'ana hukma lillahi wahdah, karena hukum itu adalah milik Allah satu-satunya. Al-hukmul qadari wal hukmu syar'i wal hukmul jazai kulluhu lillahi subhanahu wa ta'ala. Semua hukum milik Allah, baik itu hukum qadari, hukum takdir, ketentuan-ketentuan hukum takdir itu milik Allah. Allah yang berkuasa dan berwenang yang menetapkannya. Yang kedua hukum syar'i, hukum syariat, perintah dan larangan, halal dan haram dan sebagainya. Ini milik Allah Subhanahu wa taala. Allah yang berkuasa, Allah yang berwenang. Yang ketiga hukum jaza, hukum balasan, pembalasan. Juga milik Allah Subhanahu wa taala. Allah yang berkuasa, Allah yang berwenang. Dalam firman-Nya menyatakan alalahul khalqu wal amru. Ketahuilah hanya milik Dia al-khalqu, penciptaan, wal amru dan perintah. Lahul khalq wal amru, lahu didulukan, menunjukkan pengkhususan, hanya milik Dia penciptaan, yakni hukum qadari atau hukum kauni, penciptaan milik Allah. Wal amru, perintah, hukum syar'i, perintah syariat yang berupa perintah-perintah maupun larangan-larangan, itu kuasa Allah, milik Allah Subhanahu wa taala. Maka Dia yang perintah dan yang larang, Wayuhalil wayuharam, wayuharim. Dia yang menghalalkan, dia menentukan ini halal, ini tidak halal, ini haram, ini tidak haram. Adalah Allah yang berkuasa dan berwenang. Laisa li gharihi. Bukan milik selainnya. Laisa li gharihi syirkun fi dzalik. Selainnya tidak punya andil, tidak punya kewenangan, tidak punya saham dalam masalah menentukan hukum semacam ini. Maka dalam ayat yang ini kata Allah, innal hukmu illa lillah. Sesungguhnya tidak ada hukum kecuali milik Allah Subhanahu wa taala. Fattahakum illa ma anzalallahu taqan fi tauhid. Maka berhukum kepada apa yang Allah turunkan termasuk tauhid. Masuk dalam bagian tauhid. Karena orang berhukum kepada hukum Allah termasuk beribadah, tunduk patuh kepada syariatnya. Tunduk patuh kepada hukum-hukumnya. Ini adalah penghambaan yang sangat tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tahakum ila ghairihi min anwa'i syirk. Dan berhukum kepada selainnya termasuk jenis kesyirikan. Li'anna makna la ilaha illallah min makna la ilallah wa muqtadaha wa madluluha at-tahakumu ila kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Karena termasuk dari makna la ilaha illallah. Termasuk dari kata kandungan kata la ilaha illallah. Termasuk dari konsekuensi kalimat la ilaha illallah adalah berhukum kepada Allah, kepada kitabnya dan kepada sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena orang sudah berikrar untuk menghamba hanya kepada Allah dan berhukum termasuk menghamba. Berhukum itu termasuk menghamba. Maka barang siapa yang menghamba kepada Allah dengan ikrarnya, tuntutnya dia pun harus berhukum kepada apa yang Allah turunkan. Maka konsekuensi dari dua syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, anna tahakama ila kitabillah wa ila sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi jami'i umurina. Konsekuensinya adalah kita berhukum kepada kitab Allah dan kepada sunnah Rasulullah SAW fi jami'i umurina, dalam semua urusan kita. Dalam semua urusan. Laisal muradu atahakum fil muraja'at faqat. Bukan yang dimaksud hanya berhukum dalam perselisihan saja, percekcokan saja. Bukan itu saja kita diperintah berhukum kepada apa yang Allah turunkan, tapi dalam semua urusan kita. Balit tahakumu fil maqalat wal istihadat al fikih aidan, bahkan termasuk di sini berhukum di dalam pendapat-pendapat dan istihad fikih pun kita diperintah berhukum kepada hukum Allah dan Rasulnya. Misalnya ada dua pendapat, dua istihad. Bagaimana kita memilih suatu pendapat? Lihat keterangan Allah dan Rasulnya. Mana yang sesuai dengan dalil dari kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan semata-mata pokoknya ini ada ulama yang berpendapat, kemudian diambil. Bukan demikian. Pendapat itu dihukumi dengan kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sesuai dengan kitab Allah dan sunnah Rasulullah, nah itu pendapat yang diambil. Yang tidak sesuai, itu yang tidak diambil. Falabuta anu hakimi kitabullah wa sunnata Rasulullah SAW fi aqwalil mustahidin. Maka kita wajib menghukumi dengan kitab Allah dan sunnah Rasulullah tentang perkataan orang-orang yang berijtihad. Wa nakhudu minha ma dalla alaihi dalil. Dan kita ambil yang ditunjukkan oleh dalil. Wanatruku malam yatulah ahli dalil. Kita tinggalkan yang enggak ada dalilnya, enggak ditunjukkan oleh dalil. Kita tinggalkan pendapat siapapun. Sebagian orang ini kan perbedaan pendapat. Selama ini pendapat ulama boleh diambil. Sebagian berkata demikian. Sehingga ketika dalam perselisihan ijtihadiyah, enggak melihat mana dalil yang menopang pendapat tersebut. Yang penting ini ada ulama yang berpendapat, bagi dia bisa diambil. Ini tidak demikian. Harus kita lihat dalil yang menunjukkannya. Wala ta'assabu li ra'yi fulan aw lil imam fulan. Kita tidak boleh ta'assub kepada pendapat imam fulan, ulama fulan, tidak boleh. Faman ta'assaba lam yakun mutahakiman illa ma anzalallah wa ila rasul. Siapa yang berta'assub, pokoknya ini pendapat imam saya, pokoknya ini pendapat ustaz saya, pokoknya ini pendapat tokoh saya, kiai saya, pimpinan saya, imam jamaah saya, bertakwa sama jam ini, lam yakun mutahakiman, dia tidak termasuk orang yang berhukum kepada apa yang Allah turunkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Coba ta'assub kepada pendapat suatu tokoh, pimpinannya, imamnya, kiainya, ustadznya, ini keluar dari berhukum kepada yang Allah turunkan, kepada apa yang Allah turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa innama tahakumun ila hadha syakhsi alladhi ta'assaba lahu wa jamada ala ra'yih. Dia enggak dikatakan sebagai orang yang berhukum kepada apa yang Allah turunkan, tetapi dia hanyalah berhukum kepada tokoh yang dia ta'assub kepadanya. Jadi ketika ada perselisihan, dia kembali kepada perkataan tokoh, tokohnya, kiainya, ustadznya. Tokoh saya berkata demikian, ya sudah, saya ikuti. Tidak melihat apa dalilnya. Tidak melihat apa dalilnya. Maka ini keluar dari berhukum kepada apa yang diturunkan. Ma'amu khalafati wa huwa istihadun istihadafihi. Lakin idza khalafa dalil fala juzu lana an nata'assaba li ra'yi imam aw li ra'yi alim aw li ra'yi muftin minal muftin. Apabila istihad seorang imam, seorang alim itu menyisih dalil, tidak boleh kita berta'assub kepadanya. Tidak boleh berta'assub kepada seorang imam, seorang alim, seorang mufti dan sebagainya. Selama kita mengetahui bahwa itu pendapat ijtihad yang menyisih dalil. Kemudian kata Syekh Fauzan, wa kadzalika tahakumu fil manahijil lati yusammunahal ana manahij dakwah. Demikian pula berhukum dalam masalah manhaj yang mereka namakan sekarang dengan manhaj dakwah. Wa manahij jamaat, manhaj jamaah, kelompok. Dalam berhukum pun kita harus kembali kepada kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yajibu anat an nuhakima fiha kitab Allah wa sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fama kana minha mutamashiyan ma'al kitab sunnah fahuwa minhajun sahihun yajibu sayru alaihi. Dalam masalah manhaj dakwah yang berbeda-beda, manhaj dakwah jamaah-jamaah, kelompok-kelompok yang berbeda-beda, bagaimana kita menentukan mana yang manhajnya sahih, mana yang ghairu sahih? Kita berhukum kepada kitab Allah dan sunnah Rasulullah SAW. Maka manhaj dakwah mana saja yang dia berjalan bersama kitab Allah, manhaj dakwah mana saja yang dia berjalan bersama kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia manhaj dakwah yang sahih, yang wajib kita pun berjalan di atasnya. Maka namu khalifan li kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yajibu ay an narfadhu narfudahu wa an nabta'ada anhu. Lalu manhaj dakwah mana saja yang menyelisih kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wajib kita menolak dan menjauhinya. Ini dakwah arahnya kemana? Ini dakwah metodenya bagaimana? Ini dakwah dasar pijakannya apa? Harus diketahui. Ini dakwah ujung-ujungnya membuahkan apa? Yang didakwahkan sesuai enggak dengan kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jika tidak, maka kita jauhi dakwah tersebut. wala ta'assubul li jama'atin aw li hizbin aw li minhajid da'wiyyin. Kita tidak boleh ta'assub kepada suatu jamaah atau suatu hizib, kelompok, golongan, atau manhaj suatu jamaah tertentu yang berdakwah di atas suatu manhaj. Yajibu anana na'rif hadha li'anna ba'da an-nas wa ba'da al-muntasibin lid'awah yaksiru hadha ala wujubi tahakumi ilal munaza'at wal khusumat ilal muhakim asyar'iyah. Maka wajib kita mengenali kewajiban-kewajiban untuk berhukum dalam semua perkara, dalam perselisihan, dalam ijtihad fikhiyah, dalam manhaj dakwah, termasuk dalam perkara-perkara duniawiyah, mazhab dan sebagainya. Wajib kita ketahui bahwa kita wajib hukum kepada apa yang Allah turunkan. Sementara sebagian hanya memahami bahwa yang dimaksudkan berhukum kepada hukum Allah dan Rasulnya hanyalah dalam perkara perselisihan, persengketaan, misalnya perselisihan dalam masalah tata tanah, perselisihan dalam masalah harta waris, perselisihan terkait dengan hak-hak yang dilanggar tetangganya dan sebagainya. Orang anggap semacam saja. Maka semua perselisihan yang ada, proses yang terjadi di zaman ini maupun zaman dahulu dan yang akan datang, semua perselisihan wajib berhukum kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian di akhir ayat Allah menyebutkan waqad umiru ayyak furubi, dan sungguh sebenarnya mereka telah diperintah untuk mengkufurinya, mengkufuri tagut. Apa tagut itu? At-tagut mustaqqun min at-tughyan. Kata tagut merupakan kata bentukan dari tughyan, dari kata tughyan. Wa huwa muzawazatul haddi, maknanya muzawazatul haddi, melampaui, melanggar batas, melewati batasan. Al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah menyatakan pengertian takut adalah ma tajawaza bil 'abdu haddahu min ma'budin aw matbutin matbu'in aw muta'in fi ma'siyatillah. Pengertian takut adalah apa saja yang seorang hamba itu melanggar batasannya. Apa saja yang seorang hamba melanggar batasannya. Baik berupa sesembahan yang disembah-sembah, kalau melanggar batasannya maka itu tagut. Maka menyembah selain Allah berarti menyembah tagut. Karena batasannya sesembahan adalah Allah Subhanahu wa taala. Orang menyembah semestinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyembah selainnya ini tagut. Atau matbu'in, atau dalam hal yang diikuti, semestinya yang diikuti hanyalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara mutlak, tetapi orang ikuti selain Rasulullah. Ini aturan bukan aturan Rasulullah, tapi diikuti. Dia tinggalkan aturan Rasulullah, ngambil aturan yang bukan aturan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia melanggar batas dalam hal matbu', dalam hal perkara yang diikuti. Al-muqa', atau yang ditaati, dalam perkara orang yang ditaati. Seorang semestinya mentaati mutlak kepada Allah dan Rasulnya, tetap dia mentaati makhluk, mentaati selain Allah dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Diperintah untuk hal-hal yang dilarang dalam Al-Qur'an, dilarang dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia taati karena dia pemimpinnya, karena dia orang tuanya, karena dia orang yang dicintainya. Nah, ini melampaui batas dalam hal apa yang ditaati. Maka dia mentaati selain Allah dalam perkara maksiat. Wattawagitu kasirun, dan tagut itu sangat banyak. Tagut itu sangat banyak. waruhum khamsah, sedangkan gembongnya ada lima. Gembongnya takut ada lima. Yang pertama iblisun laknatullah alaih. Iblis, semoga Allah melaknatnya. Ini gembongnya takut yang pertama kali. Yang kedua man ubida wa huwa radin. Yang kedua orang yang disembah-sembah sedangkan dia ridho. Disembah-sembah dengan doa, dengan sembelihan, dengan nazar, dengan pujian-pujian yang melampaui batas pujian ketuhanan, dia ridho. Ini tauhid. Dipuji-puji dengan pujian yang itu merupakan sifat ketuhanan. Dia ridho. Nah, ini tauhid. Ini tauhid. Ini yang kedua. Wa man da'anna sa ila ibadati nafsihi. Yang ketiga, orang yang mengajak atau menyeru manusia agar menyembah dirinya. Orang yang menyeru manusia agar menyembah dirinya. Memerintahkan agar orang tunduk patuh kepadanya dengan dalam bentuk pengagungan dan persembahan. Agar orang memberikan persembahan kepadanya. Apa? Berupa apa? Ya, bisa jadi berupa sembelihan, bisa jadi berupa nazar dan sebagainya. Mengajak. Kadang dia mengajaknya ketika masih hidup, kemudian dilakukan setelah meninggalnya. Berpesan, nanti kalau aku mati berikan persembahan kepada kuburku dan demikian-demikian. Nah, ini terjadi. Orang yang menyeru manusia agar menyembah dirinya. Yang ketiga, wa man hakama bi ghairi ma anzalallah. Yang keempat, siapa yang berhukum dengan selain yang Allah turunkan. Ini juga tauhid. Juga tauhid. Berhukum dengan undang-undang yang bukan Al-Quran dan As-Sunnah. Berhukum dengan putusan-putusan dukun. Berhukum dengan putusan orang-orang jahiliyah, aturan-aturan orang jahiliyah zaman dulu. Ini berhukum dengan selain yang Allah turunkan. Berhukum dengan hukum adat. Termasuk berhukum dengan selain apa yang Allah turunkan. Wa man ad'a ilmal ghaib, yang kelima adalah orang yang mengaku-ngaku mengetahui perkara gaib. Orang yang mengaku mengetahui perkara gaib. Yani para dukun, para tukang ramal, penyihir, termasuk ahli nujum, perbintangan dan sebagainya. Haulai ru'us tuwahid, itulah gembong-gembongnya tauhid. Jadi kalau demikian pengertian tauhid, gembongnya lima ini, berarti tauhid itu teramat sangat banyak di masyarakat ini. Bukan cuma orang yang membelakangkan hukum negara berupa undang-undang selain Al-Kitab dan Sunnah, bukan itu saja tauhid. Para dukun tauhid. Tempat-tempat kesyirikan adalah tauhid. Adalah tauhid. Orang-orang yang senang dipuji-puji dengan pujian yang melampaui batas kemanusiaan adalah tauhid. Jadi tauhid itu sangat banyak sekali. Maka jangan terkecoh oleh orang-orang yang memahamkan bahwa pengertian tauhid itu hanyalah hukum yang selain kitabullah dan sunnah Rasulullah yang diberlakukan di suatu negara. Nah, ini undang-undang maksudnya. Jangan terkecoh oleh pemahaman orang semacam ini. Tauhid sangat banyak. Dan kita wajib menjaga diri darinya serta mengingatkan manusia darinya. Maka dakwah tauhid itulah dakwah yang akan mengajak orang menjauhi tauhid dan selamat darinya. Wa minhum man hakama bi ghairi ma anzalallah alladhi huwa maudhu'un hadzal bab. Maka berarti di antara tauhid tadi adalah orang yang berhukum selain apa yang Allah turunkan. Ini bab yang masuk dalam pembahasan judul haramnya, wajibnya berhukum kepada yang Allah turunkan dan haramnya berhukum kepada apa yang selain Allah turunkan. Sehingga ini diantara salah satu taghut, diantara salah satu taghut. Wa humul ladina yahkumuna wa yatahakamuna bi ghairi syariatillahi subhanahu wa ta'ala minal qawanini wal amdumah, yaitu orang-orang yang berhukum dan menghukumi, berhukum dan menghukumi dengan selain syariat Allah subhanahu wa ta'ala yang berupa undang-undang dan aturan-aturan. Wal adab, juga hukum-hukum adab, hukum-hukum adab. Mungkin kalau di Jawa enggak terlalu terasa, tapi kalau di Sumatera, di Kalimantan, hukum adat sangat kental. Sangat kental sekali. Wa taqlid, juga hukum-hukum taklid. Taklid buta, pokoknya simbah-simbah dulu begini. Taklid pada simbah-simbah. Atau taklid kepada tokoh-tokoh, pokoknya pimpinan saya begini. Nah, taklid buta. Wa umul jahiliyah wal qobliyah, juga berhukum dengan perkara-perkara jahiliyah. Apa contohnya perkara jahiliyah? Kalau zaman dulu, wanita kalau sedang haid, maka tidak boleh makan bersama. Tidak boleh makan bersama, tidak boleh tidur serumah. Ini hukum jahiliyah. Nah, hukum yang demikian, barang siapa berlaku hukum sama itu termasuk berhukum kepada hukum jahiliyah. Li'ana hunaka kawaninu wad'iyah wadu'aha al-bashar wa hunaka adatun wa taqlid fil mujtama'at yamsi ba'dunas 'alaiha. Karena memang faktanya sampai zaman sekarang ini ada, bahkan ini yang merata di mana-mana, bahwa suatu negara dihukumi dengan undang-undang buatan manusia. Buatan manusia, bahkan buatannya pun mengekor kepada undang-undang yang dibuat oleh orang-orang kufar. Juga masih banyak orang-orang yang memberlakukan hukum adat di dalam masyarakatnya. Masih banyak. Wa hunaka a'rafun jahiliyah bainal qabail yusamunaha as-sulum. Juga masih banyak para peramal, paranormal, yang tidak normal, atau orang-orang yang demikian yang dijuluki dengan istilah-istilah yang menipu, dengan gelar-gelar yang seolah-olah setara dengan intelektual di bidang sains, dijuluki dengan julukan-julukan semacam itu, ahli supranatural, ahli metafisika, atau apa sajalah. Julukannya zaman sekarang keren-keren, seolah-olah telah melampaui jenjang pendidikan yang tinggi. Julukan yang menipu. Wa syuyukhul qabail, demikian pula kepala suku. Kepala suku. Ya, kalau zaman sekarang di Jawa mungkin tidak nampak, tapi di luar Jawa masih berlaku putusan kepala suku. Dan sebagainya. Imma kahrun wa imma sahrun wa imma rajulun adiyun wa hadza kulluhu manbudun wa kullu matruhun ba'da bi'sati rasuli sallallahu alaihi wasallam. Maka semua peletak hukum tadi, entah yang berupa dukun, penyihir, orang yang ahli hukum adat, orang yang menghukumi dengan putusan kepala sukunya dan sebagainya, semuanya ditolak, semuanya dihapuskan setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajib rujuk ila kitabillah wa sunnati Rasulillah sallam, wajib semuanya rujuk kembali kepada kitabullah dan kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka berarti iman kepada Allah itu pun harus ada padanya kufur kepada taghut. Barang siapa yang mengaku iman kepada Allah tetapi dia tidak kufur kepada tauhid, maka dia belum menjadi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum menjadi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalimat la ilaha illallah, tidak ada ilah yang hak untuk diibadahi kecuali Allah, ini kandungannya persis yang Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah, faman yakfur bitaghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wusqa lan fisama laha. Siapa yang mengkufri taghut dan beriman hanya kepada Allah, berarti dia telah berpegang dengan tali yang paling kuat yang tidak akan putus. Telah berpegang dengan kalimat la ilaha illallah, sehingga merupakan konsekuensi orang beriman kepada Allah harus kufur kepada tauhid, harus mengkufuri. Harus mengkufuri, mengingkari keberadaan dia sebagai hukum yang diperbolehkan. Falquhu bitaghut ruknul iman, kata Syekh Fauzan, maka berarti rukun kepada tauhid termasuk rukun iman. Kufur kepada tauhid termasuk rukun iman. Iman yang pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada Allah meliputi iman akan wujudnya Allah. Iman terhadap rububiyahnya Allah. Iman terhadap uluhiyahnya Allah. Iman terhadap nama dan sifat Allah. Ini rukun iman. Iman kepada Allah. Mengkufuri tauhid termasuk konsekuensi iman kepada uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang telah berikrar menghamba hanya kepada Allah, harus mengkufuri tauhid. Harus mengkufuri tauhid. Maka berarti kata Syekh Fauzan bahwa kufur kepada tauhid termasuk rukun iman, yakni bagian iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Fala yasihu ay sama'a bainal imani billah wal imani bitaghut. Tidak akan bisa benar iman seorang kalau terkumpul padanya iman kepada Allah tapi juga iman kepada tauhid. Apa bentuk iman kepada tauhid? Tunduk patuh pada hukum-hukum selain Allah Subhanahu wa taala. Ini iman kepada tauhid. Nah, tunduk patuh kepada hukum-hukum selain Allah Subhanahu wa taala. Ini iman kepada tauhid. Maka wajib kita berhati dalam masalah ini. Jika terjadi hal-hal yang terkait dengan perselisihan, percekcokan, persengketaan, tahan diri. Jangan mengangkat masalah kepada orang-orang yang bakal menghukumi dengan hukum selain Allah dan Rasulnya. Kecuali kalau terpaksa, orang yang mengangkat masalah, orang yang bersengketa kepada kita, yang mengangkat masalah kepadanya, maka kita dihukumi oleh mereka dalam keadaan kita tidak bisa menghindar. Ini perkara lain. Tetapi kalau kita yang mengangkat masalah, berarti kita yang meminta untuk dihukumi dengan hukum selain Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Mayuridu syaitanu ayudilahum dulalam ba'idah, dan syaitan ingin menyesatkan mereka dengan kesesatan yang jauh. Dalam ayatnya Allah menjelaskan bahwa amalan orang-orang yang berhukum kepada tauhid, innama huwa imla'un minasyaitan, itu hanyalah merupakan penyimpangan yang didatangkan oleh syaitan. Bahwa ladzi sawalahum hadzal iradah, syaitan yang membuat keinginan untuk berhukum kepada hukum tauhid ini nampak baik di mata mereka. Syaitan menginginkan agar orang keluar dari hukum Allah kepada hukum selain Allah dengan cara semacam ini. Syaitan menggambarkan bahwa berhukum dengan izin Allah itu akan mendapatkan keadilan dan kepuasan. Syaitan menggambarkan bahwa berhukum dengan hukum Allah ini tidak akan memuaskan. tidak akan membuat dia rela dan ridho putusan Allah dan Rasulnya. Maka Allah dengan cara syaitan dengan cara itu menginginkan ayyidilahum dolam ba'idah, agar mereka sesat dengan kesesatan yang jauh, anil haqqi dari al-haq. Dan orang-orang yang Allah sebutkan dalam ayat tersebut sebenarnya adalah orang-orang munafik, orang-orang yang azharul Islam wa abdal kufra, yang menambahkan Islam dan menyembunyikan kekufuran. Lianahu lamma ra'a quwwatal Islam lam yastati mu'aradatuhu mu'aradatahu falaja ila haylatin wa hiya ayyuhiral iman min azli ayyisa ma'al muslimin. Adalah orang-orang munafik yang tatkala Islam kuat, maka mereka tidak mampu untuk melawannya, tidak mampu untuk menghindar darinya, sehingga untuk menghindar dari hukum Islam mereka melakukan siasat khilah, melakukan siasat bagaimana supaya terhindar dari hukum Islam. Tidak mau mereka berhukum dengan hukum Islam, hukum syariat Allah Subhanahu wa taala. Sifat-sifat di antara sifat orang munafik, ingin mencari hukum yang bukan Allah, bukan hukum Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dengan cara-cara yang mereka anggap itu bakal menyelamatkan keadaan mereka. Alhasil dalam masalah berhukum kepada hukum selain Allah dan Rasulnya, yang itu merupakan suatu bentuk kekufuran dan kesyirikan, dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Al-Musabi hafizahullah, yang qasimul ladzina yahkumuna bighairi ma anzalallah ila arba'ati aqsam, orang-orang yang berhukum dengan selain yang Allah turunkan itu terbagi menjadi empat macam. Ya, orang-orang yang berhukum dengan hukum yang selain Allah turunkan, hukum tagut, terbagi menjadi empat macam. Al-awwal, yang pertama, ayyakula anal hukma bisyar'i afdulu walakin la mani'a min tahkimi ghairi syar'i fahada kufrun mukhrijun nal millah. Yang pertama, orang yang mengatakan bahwa berhukum dengan syariat Allah itu lebih baik, akan tetapi tidak ada larangan untuk berhukum dengan selain syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini orang pertama. Fahada kufrun mukhrijun minal millah. Ini kekufuran yang mengeluarkan dari Islam. Menganggap bahwa tidak ada larangan, artinya boleh berhukum dengan hukum selain Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ini kekufuran. Karena apa? Karena dia telah kufur kepada Al-Quran yang menyatakan keharaman berhukum kepada selain Allah dan Rasulnya. Kufur kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan haramnya berhukum dengan selain yang Allah turunkan. Asani yang kedua, ayyakula inna syar'a wal qanun sawa'un la farqa wa hadha aidan kufrun akbar mukhrijun nal millah. Orang yang golongan kedua mengatakan bahwa syariat dan undang-undang buatan orang, buatan manusia itu sama, sederajat, tidak ada bedanya. Hukum Al-Qur'an dan As-Sunnah dibandingkan hukum undang-undang buatan manusia itu derajat sama, tidak ada bedanya. Ini juga kekufuran besar yang mengeluarkan dari agama Islam, mengeluarkan dari keislaman. As-salis yang ketiga, tingkatan orang ketiga, ayyakula innal qanuna afdulu wa aula minasyari wa hada aidan muhrimun lahu wa huwa akbahu salasah. Yang ketiga mengatakan sesungguhnya undang-undang buatan manusia itu lebih baik dan lebih utama daripada hukum syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka yang ketiga ini termasuk juga yang mengeluarkan dari Islam, wa huwa akbahus salasah, tapi ini yang paling jelek. Yang paling jelek mengatakan bahwa undang-undang buatan orang itu lebih baik daripada Alkitab was Sunnah. Ini yang paling tinggi kekufurannya. Ar-Rabi. Keadaan yang keempat, ayat taqidah anal wajibah tahkimu syara'illah walayzuzu tahkimu gharif. Yang keempat adalah orang yang meyakini bahwa yang wajib itu berhukum dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Wajib berhukum dengan hukum syariat Allah Subhanahu wa taala dan tidak boleh berhukum dengan selainnya. Walakinahu qad yahkumu bighairi ma anzalallah li hawa fi nafsihi. Akan tapi secara amalan kadang dia menghukumi dengan selain yang Allah turunkan karena hawa nafsunya. Karena hawa nafsunya. Karena ada kecondongan duniawiyah atau yang lain. Didul mahkumi alaih. Awli suwatin. Atau karena ada suap. Karena ada suap. Dia tuh mestinya ketika ada persengketaan harta waris, mestinya dia memutusi bahwa bagian warisan wanita separuh dibanding bagian pria. Tapi karena dia disuap, akhirnya dimutusi. Sama. Wanita dan laki-laki hukumnya, hukum warisannya sama, bagian warisannya. Karena ruswah. Awli umrin sia-siah, atau karena urusan politik. Karena urusan politik, dia menghukumi dengan hukum yang selain Allah dan Rasulnya. Walaupun sebenarnya dia meyakini, misalnya, tidak boleh pemimpin itu dari kalangan non-muslim. Tidak boleh pemimpin itu dari kalangan wanita. Misalnya demikian. Hukum Allah SWT. Tetapi dia katakan, karena urusan politik, tidak apa-apa. Wanita jadi pemimpin tidak apa-apa. Dia menghukumi demikian. Tidak apa-apa pemimpin dipegang oleh non-muslim. Menghukumi demikian. Nah, ini karena apa? Karena pikiran politiknya. Kalau dia katakan tidak boleh, dia tidak dapat suara. Dia dikritisi oleh banyak orang di negara ini misalnya. Nah, ini karena hawa nafsu yang bercampur dengan urusan politik, maka dia menghukumi dengan hukum yang selain Allah dan Rasulnya. Allah masbah zalik nal asbab, ataupun sebab yang lain. Wa huwa ya'lamu annahu zalimun wa muhti'un wa mukhalifun li syar'i, dalam keadaan dia yakin bahwa putusan dia itu, hukum dia itu menyelisihi syariat, dia yakin dirinya telah berbuat zalim dengan putusan semacam itu dan dia yakin bahwa dia telah berbuat salah. Karena dia meyakini yang wajib adalah berhukum dengan hukum syariat Allah Subhanahu wa taala. Fahada yakunu naqisal iman wa qad intafa fi haqqi kamalul iman al wajib. Maka orang yang demikian dikatakan sebagai orang yang beriman tapi kurang keimanannya atau cacat imannya dan telah hilang darinya keimanan yang sempurna atau kesempurnaan imannya hilang darinya. Wa bidzalika yakunu kafiran kufran asghar. Tetapi dengan itu dia menjadi orang yang kafir, cuma kufurnya kufur kecil. Kufurnya kufur kecil, bukan kafir yang keluar dari Islam. Pelaku kekufuran, bukan istilah kafir ya. Ini istilah kafir kadang dikatakan keluar dari Islam. Pelaku kekufuran, tetapi kufurnya kufur kecil. Tidak dihukumi sebagai orang yang keluar dari Islam. Wa zaliman zulman asghar, juga dia dikatakan sebagai seorang yang zalim dengan kezaliman yang kecil. Wa fasikun fiskon asgor, juga dikatakan sebagai orang fasik kefasikan yang kecil, tidak sampai kepada kefasikan yang keluar dari Islam. Kama saha ma'ana zalika an Ibn Abbas radhiyallahu anhu wa Mujahid wa jama'atun salaf rahimahullah, sebagaimana telah sahih berita atau asar dari Ibn Abbas radhiyallahu anhu, juga dari Imam Mujahid dan sejumlah ulama salaf rahimahullah ajma'in. Wa huwa qawlu ahli sunnati wal jama'ati, dan itu merupakan pendapat ahlus sunnah wal jamaah, bahwa yang demikian kufurnya kufur kecil selama dia masih meyakini wajib berhukum dengan syariat Allah Subhanahu wa taala dan haram untuk mengambil hukum yang selainnya. Khilafil khawarij wal mu'tazilah wa man salaka sabilahum, tidak seperti orang khawarij, yang mana orang khawarij setiap orang yang berhukum atau melakukan hukum selain yang Allah turunkan langsung diponis kafir. Tidak pandang bulu apakah dia punya keyakinan bahwa hukum Allah itu lebih baik dan hukum Allah itu tidak boleh. Tidak pandang bulu, asal secara perbuatan amaliyahnya dia berhukum dengan selain yang Allah turunkan atau menghukumi dengan selain yang Allah turunkan, maka diponis kafir. Karena apa? Karena orang khawarij punya prinsip bahwa setiap orang yang melakukan dosa besar adalah kafir. Dan berhukum dengan selain yang Allah turunkan termasuk dosa besar. Termasuk dosa besar, maka diponis kafir. Karena itulah mereka memberontak kepada Ali bin Abi Thalib, karena Ali dianggap sebagai orang yang telah berhukum dengan selain Alkitab dan Sunnah, berhukum kepada manusia. Ini alasan khawarij mereka memberontak kepada Ali bin Abi Thalib. Wal Mu'tazilah, demikian Mu'tazilah punya pemahaman yang mirip dengan khawarij. Hanya saja letak bedanya, Mu'tazilah menempatkan bahwa orang yang melakukan dosa besar semacam ini di antara di kedudukan antara iman dan kafir. Kafir ya ndak, iman ya ndak. Bukan mukmin, bukan kafir. Al-manzilah beda al-manzilah ini, di antara dua kedudukan. Tetapi di akhirat hukumnya sama, sama-sama kekal dalam neraka kalau mati di atas keyakinan keadaan semacam itu. Maka ahlus sunnah wal jamaah dalam masalah berhukum atau menghukumi, ya, menghukumi orang yang berhukum dengan syariat Allah dan Rasulnya, selama tidak mengingkari wajibnya, selama tidak menganggap bahwa hukum Allah itu apa, hukum manusia itu lebih baik dari hukum Allah, dan dia menganggap haram untuk berhukum dengan hukum syariat Allah yang Allah turunkan, maka ahlus sunnah menghukum mereka sebagai orang yang kafir tapi bukan dengan kufur akbar, orang yang zalim tapi bukan dengan kezaliman yang besar, fasik tapi bukan dengan kefasikan yang besar. Mereka masih sebagai seorang mukmin tapi naqisul iman, cacat keimanannya. Maka dari penjelasan yang panjang lebar ini cukuplah bagi kita mengetahui bahwa kewajiban berhukum kepada hukum Allah dan Rasulnya ini meliputi semua urusan, dalam segala urusan, walaupun urusan yang terkecil dalam keluarga kita, di dalam masyarakat sekitar kita, sewilayah RT, kemudian meluas sampai setingkat kelurahan, ini berlaku hukum-hukum Allah dan Rasulnya. Jangan dianggap bahwa yang dimaksud berhukum dengan syariat itu hanyalah berlaku bagi undang-undang negara saja. Tapi undang-undang negara salah satu di antara yang wajib mengikuti syariat Allah Subhanahu wa taala dan tidak boleh memberlakukan undang-undang yang buatan manusia. Dan termasuk di antara keutamaan orang yang menghukumi dengan hukum Allah dan Rasulnya adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim Bahwa Rasul bersabda, sabatun yudiluhumullah fi yamin la zilla illa zilluh. Ada tujuh golongan. Ada tujuh golongan yang bakal Allah naungi dengan naungan di hari yang tidak ada naungan kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang bakal Allah naungi di hari yang tidak ada naungan selain naungan Allah Subhanahu wa taala. Di hari kiamat. Itu ketika manusia dibangkitkan dari kuburnya, kemudian mereka dikumpulkan di mahsyar dalam keadaan telanjang seluruhnya, laki-laki dan perempuan, dalam keadaan yang sangat berat, panas, matahari di atas kepala 1 mil. Maka ketika itu mereka butuh naungan, butuh teduhan, dan Allah mengkhususkan di antaranya 7 golongan. Yang pertama adalah al-imamul adil, seorang imam yang adil. Seorang imam yang adil. Dalam syarahnya Riyadhus Shalihin, terhadap Riyadhus Shalihin, Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menyebutkan imam yang adil adalah imam yang menghukumi dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka itu seorang imam yang bakal mendapatkan keistimewaan di yaumul akhirah, dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan naungan yang Allah ciptakan di yaumul akhirah kelak. Wala takunu hakiman bil adli illa idza hakamta bima anzalallah. Dan seorang tidak akan menjadi hakim yang adil kecuali jika dia menghukumi dengan apa yang Allah turunkan. Wa amma idza hakamta bi ghairi ma anzalallah faqad hakamta bi dzulmi. Adapun jika seorang menghukumi dengan selain yang Allah turunkan, maka telah menghukumi dengan kezaliman. Artinya dengan hukum yang menyelisih hukum Allah dan Rasulnya, otomatis itu adalah hukum yang zalim. Hukum yang zalim. Maka wajib bagi seorang imam menghukumi siapa saja yang berhukum kepadanya dengan hukum yang Allah turunkan dan menjauhi hukum apa saja yang Allah turunkan. Dengan itu dia mendapatkan janji Allah SWT, termasuk di antara imam-imam yang orang-orang yang bakal dinaungi di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berikan taufik kepada kita semua untuk bisa terus tunduk patuh pada hukumnya. Dan Allah anugerahkan kepada kita imam-imam, pemimpin-pemimpin yang adil, yang menghukumi dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah anugerahkan kepada para pemimpin kita untuk mereka tergerak hatinya condong kepada hukum Allah dan Rasulnya, sehingga mereka menghukumi negara ini dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Allah berikan barokah bagi negara ini menjadi negara yang benar-benar berlandaskan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang berhukum dengan hukum Allah subhanahu wa taala. Mungkin kita cukupkan pagi ini atau siang ini sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan pada ba'dal duhri insyaallah, dan alafu minkum jika ada kekurangan, jika adanya adalah di Allah subhanahu wa taala. Akhiru da'wana alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala asmusalin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.